Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dalam rangka untuk mempersiapkan kebaikan yang bisa mengantarkan kita mulia dan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Demikian juga memperbaiki apa yang tidak baik pada masa-masa sebelum ini, dan beristighfar, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan akan menjadi bekal terbaik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat seluruh harta kita, anak-anak kita, kemudian karib kerabat, family, semuanya enggak berguna lagi kecuali hanya amal yang menjadi andalan kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, kita melanjutkan insyaallah pembahasan risalah Kaifa takunu miftakhan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Di mana dalam kehidupan kita ini kita diarahkan untuk betul-betul menjadi orang yang baik dan selalu melakukan kebaikan dan selalu membukakan kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Ini adalah termasuk ajaran yang luar biasa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW dan telah diwujudkan dalam bentuk teori dan praktek. Teorinya adalah dengan risalah yang Allah telah ajarkan kepada kita, Allah turunkan kepada Rasulnya risalah agama, dan kemudian juga telah dipraktekkan kehidupan bagaimana menjadi seorang muslim yang seperti dalam ajarannya dengan contoh praktek sempurna Rasulullah SAW dan komunitas manusia adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga betul-betul mereka menjadi generasi percontohan, generasi yang betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, dan menjadi bukti bahwasanya seluruh ajaran Islam bisa dibuktikan di tengah-tengah kehidupan yang ada ini. Kita diarahkan oleh agama itu untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung, yang sukses, yang berbahagia, dan agar kita bisa juga membukakan kebaikan untuk orang lain, menjadi para duat, para penyeru yang mengajak kepada kebaikan dan juga membukakan pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Bagaimana caranya? Seperti yang telah kita lewati pembahasannya, yang pertama hendaknya kita betul sangat paham bahwasanya Allah Al-Fattah, Allah Dzat yang menjadi sang pembuka yang hakiki, artinya tidak akan terbuka segala sesuatu kecuali dibukakan oleh Allah SWT. Maka jangan pernah Anda lupa untuk bersandar total kepada Allah dalam perkara terbukanya pintu-pintu kebaikan, baik untuk diri kita maupun orang lain. Yang kedua adalah Anda tegakkan tauhid, karena tauhid itu merupakan poros akar yang akan menumbuhkan segala cabang kebaikan-kebaikan. Semakin sempurna tauhid seorang, semakin sempurna kebaikan yang akan dia wujudkan. Semakin berkurang kadar kesempurnaan tauhid, akan semakin berkurang kadar kebaikan yang akan dia wujudkan. Kebaikan yang zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin, itu hanya akan bisa terwujudkan dengan sempurna mungkin apabila dia berdasarkan, yaitu berasaskan tauhid. Dan semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan yang ada. Karena tauhid itu akan membuahkan, yaitu sikap pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Semakin sempurna tauhidnya, berarti semakin sempurna pengagungannya kepada Allah. Dan semakin sempurna pengagungannya kepada Allah, berarti semakin sempurna dalam upaya mewujudkan kebaikan seperti yang Allah minta. semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin berkurang kadar kesempurnaan kebaikannya, sampai hilang kebaikan itu, enggak ada sama sekali, atau kebaikan semua yang tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian sehingga apabila Anda ingin membuka berbagai macam atau terbukanya berbagai macam pintu kebaikan, tegakkan tauhid dan ajarkan tauhid kepada manusia. Yang ketiga, hendaklah seorang dia betul-betul memahami ilmu syar'i. Karena itu ilmu yang mengajari atau yang menjelaskan tentang hakikat kebaikan. Kita tidak akan bisa betul-betul membedakan kebaikan yang hakiki, kebaikan ini keburukan yang hakiki, kecuali dengan ilmu syar'i. Orang yang mereka tidak faham ilmu syar'i itu bisa tertipu-tipu dalam menilai kebaikan dan keburukan. Dia sangka baik ternyata buruk, dia sangka buruk ternyata baik. Sehingga orang banyak bisa ini tertipu dalam menilai masalah kebaikan-kebaikan itu. Maka untuk membuka pintu kebaikan diri kita dan orang lain, maka kuasai ilmu syar'i dan ajarkan ilmu syar'i, ilmu agama ini, sehingga betul-betul kebaikan akan terlihat dengan sangat jelas. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang memiliki perhatian kewajiban, yang penegakan kewajiban. Karena dalam masalah penegakan kewajiban ini, Allah akan betul-betul sertakan padanya itu kebaikan terbuka yang sangat banyak. Sehingga betul-betul kita memperhatikan kebaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Di sana Allah akan sertakan dibukakannya pintu-pintu kebaikan yang lain yang banyak. Yang kelima, yaitu hendaklah Anda senantiasa betul-betul berusaha untuk menjauhkan perbuatan maksiat, celah-celah maksiat, karena ini akan menyeret Anda kepada keburukan, kedurakaan, membelokkan diri serta mustaqim, bahkan menenggelamkan Anda, boleh jadi Anda terputus dari, tidak akan sampai tujuan mencapai akhir kebaikan, yaitu ridha Allah dan jannahnya, karena terbegal, terjegal, terputus tengah jalan oleh syahwat atau oleh ini maksiat-maksiat yang ada. Pintu yang mengantarkan Anda tidak sampai kepada tujuan, kecuali Anda kembali lagi ke siratal mustaqim untuk melanjutkan perjalanan. Yang keenam, jangan lupa Anda senantiasa berdoa kepada Allah SWT, karena doa merupakan pangkal segala-galanya. Semua perbuatan, semua kejadian besar bahkan berawal dari doa. Bagaimana Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kehancuran kaumnya yang sudah tidak ada lagi harapan untuk mereka, ini diharapkan kebaikannya. Bagaimana Nabi berdoa kepada Allah saat perang Badar dengan doa yang betul-betul membuat yaitu Abu Bakar itu mencukupkan, ya Rasulullah cukup dengan doa Anda itu. Kemudian bagaimana juga Nabiullah Yunus selamat dari gelapnya perut ikan juga dengan doa wirid yang beliau telah sebutkan. Semuanya dengan doa. Semua berawal di doa, dan doa merupakan kekuatan senjata seorang mukmin, silahul mukmin. Sehingga kemanapun, jangan lupa Anda yaitu gunakan senjata Anda yaitu doa. Ini akan menjadi sebuah kehebatan tersendiri bagi seorang hamba yang lemah, yang dhaif, yang sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Hanya dengan pertolongan Allah kita semuanya bisa mewujudkan semua yang kita harapkan. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa mewujudkan apapun. Yang ketujuh, hendaknya Anda betul-betul tinggalkan atau jauhkan berbagai macam sumber-sumber fitnah. Sumber fitnah baik itu syahwat atau sumber fitnah itu syubhat. Syahwat ada sumber, ada fitnah, ada sumber-sumbernya, ada tempat-tempatnya. Syubhat juga demikian. Jauhkan semua pintu-pintu syahwat dan syubhat, sehingga Anda tidak akan terseret, tidak akan ini terpelanting, tidak akan terseok-seok. Dia Anda akan tetap terus lurus di atas shiratal mustaqim dengan cara menjauhi segala macam sumber-sumber fitnah, syahwat maupun syubhat. Yang ke-8, hendaknya Anda memiliki sikap kelembutan, arifku, memiliki sikap kelembutan, kemudian akhlakul karimah, yaitu bergaul dengan akhlak yang bagus, yang baik, sehingga akan lebih gampang menjadikan orang itu terbuka hatinya menerima apa yang Anda tawarkan dari hidayah Allah SWT. Karena tanpa kelembutan, manusia akan lari. Kalau Anda kasar, Anda ini bengis, Anda kasar, maka Anda akan manusia akan lari dari Anda. Karena manusia, fitrahnya, wataknya senang diperlakukan dengan cara lembut. dan dimuamali dengan muamalah akhlak yang bagus. Apabila Anda tidak memiliki muamalah akhlak yang bagus, akan bisa menjadi penutup dari pintu-pintu kebaikan. Karena orang tidak mau mendekat dan orang tidak mau yaitu kemudian menerima apa yang Anda tawarkan dari kebaikan tersebut. Maka ini membutuhkan kelembutan dalam pergaulan agar kebaikan-kebaikan lebih terbuka untuk manusia dengan Anda bersikap lembut kepada manusia dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kesembilan, hendaklah Anda betul-betul menjadi teladan dalam kebaikan, karena ajakan Anda itu akan mentah ketika Anda tidak menjadi teladan di dalam amaliah yang Anda dakwahkan, yang Anda sampaikan. Maka jadilah teladan dalam kebaikan, sehingga orang akan melihat keteladanan Anda, sehingga betul-betul itu akan lebih berdampak dibandingkan dengan ajakan teori atau ajakan secara lisan. Ajakan dengan perbuatan, dengan praktek itu lebih menyasar dibandingkan dengan sekedar teori dengan lisannya. Kemudian yang ke-10 adalah Anda betul-betul yaitu mengingat kampung akhirat, yaitu mengingat saat kita nanti diantara membuka pintu kebaikan adalah mengingat segala kejadian yang berkaitan dengan kampung akhirat dan saat kita menghadap Allah Ta'ala. Apabila semua gambaran tentang kampung akhirat itu benar-benar melekat dalam diri kita, di depan mata kita, sehingga bagaimana dahsyatnya kejadian yaumul akhir, dahsyatnya saat kita di hadapan Allah SWT, dan itu hanya akan diselamatkan dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, maka sekarang ini kita akan betul-betul mempersiapkan semaksimal mungkin apa yang bisa menyelamatkan diri kita saat kelak menghadap Allah SWT. Kemudian yang ke-11 adalah Anda senantiasa berusaha untuk berkomunitas dengan orang-orang saleh, orang-orang pilihan, orang-orang baik. Karena mereka betul-betul akan memberikan yang terbaik buat Anda. Dia akan mengajari Anda, mengingatkan Anda, kemudian menuntun Anda. Ini semuanya adalah ketika kita bersama orang-orang baik. Atau paling tidak kita dibuat tenang, tenteram dengan kebaikan mereka. Kita tidak mendapatkan kebusukan-kebusukan bersama dengan mereka. Ini adalah keuntungan ketika kita bersama dengan orang yang baik. Beda dengan ketika kita berkomunitas dengan orang yang buruk. Maka mereka akan menuntun kita ke neraka, ke jahanam. Kita lupa, enggak diingatkan, kita salah, tidak dibenarkan. Kita itu lalai, tidak diingat, tidak ditolong, tidak dituntun. Mati tidak didoakan. Ini adalah apabila kita bersama dengan teman-teman yang buruk. Oleh karena itulah teman sangat menentukan kita semuanya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-12. Itu bagaimana, atau kunci yang ke-12, bagaimana ketika kita ingin menjadi kunci kebaikan agar kebaikan terbuka untuk diri kita dan orang lain. Yang ke-12 adalah al-khirsu ala nasril khair. Hendaklah senantiasa punya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Punya semangat, punya gairah untuk menyebarkan kebaikan. Dimanapun kita berada, bagaimana punya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Para Nabi Allah alaihissalatu wassalam adalah contoh terbaik. Beliau, para Nabi Allah alaihissalatu wassalam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan yang menjadi Rasul akhir zaman. Beliau bagaimana memiliki semangat yang disebutkan Allah Ta'ala, Qad ja'atkum Rasulun, Qad ja'akum Rasulun min anfusikum, Asisun alaihim anitum, Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Yang Rasul ini berasal dari diri kalian sendiri, dari kalangan kalian, dari tengah-tengah kalian, sehingga Anda kenal sisi sifat manusiawinya, Anda mengenal kepribadiannya, Anda mengenal pertumbuhannya dari kecil sampai besarnya, sehingga tahu sepak terjangnya, bukan orang asing, sehingga mengetahui bagaimana kecilnya, remajanya, dewasanya, apa yang kemudian mereka sampaikan kepada kaumnya. Mereka sangat mengenal, berasal di kalangan mereka sendiri, bahasanya difahami, dan sifat-sifat kemanusiaannya mereka ini sama dengannya, dengan kaumnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang Rasul ini azizun alaihi ma'anitum, benar-benar memiliki rasa ini terasa berat apa yang membuat kalian susah, yang menunjukkan tentang apa namanya itu, dia memiliki sambung rasa yang sangat kuat yang membuat umatnya berat, beliau sangat terasa berat karena memikirkan umatnya, sehingga beliau sangat mencintai kepada umat ini, sehingga beliau senantiasa memilihkan yang termudah untuk umatnya, yang teringan untuk umatnya, selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harisun alaikum, Nabi orang yang sangat haris, orang yang memiliki semangat yang tinggi seandainya manusia mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sepak terjang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana demi tersampaikannya hidayah, pertama, Nabi tidak peduli dengan segala macam caci makian dan kesulitan dan penderitaan yang beliau alami. Dari awal dakwah sampai akhir dakwah, berapa banyak pesakitan yang Nabi rasakan, gangguan-gangguan yang Nabi dapatkan dari orang-orang Quraisy. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat jorok yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan majnun, orang yang gila. Mana dia dikatakan kadzab, para pendusta. Beliau dikatakan sahir, tukang sihir. Beliau dikatakan ini asatirul awalin, tukang dongeng saja. Beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang sangat buruk dari sisi kata-kata. Sehingga bagaimana tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan, tetapi beliau bersabar dengan semua tuduhan itu. Kemudian bagaimana Nabi mendapatkan perlakuan kasar, dipukul, diludahi, kemudian ditindih waktu sujud dengan kotoran hewan. Ini semuanya perlakuan kasar dan perlakuan keji orang-orang yang mereka ingin, yaitu menghadang laju dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tidak terganggu dengan kebaikan Nabi, kecuali ketersinggungan akidah mereka. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW, beliau dirancang untuk diusir, dirancang untuk dibunuh, sehingga betul-betul mereka melakukan gerakan-gerakan untuk melenyapkan Nabi dan dakwah Nabi serta orang-orang mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai Nabi terusir dan para sahabat terusir. Nah, bahkan para sahabat juga hijrah dari Mekah, kemudian ke Habasah ini yang pertama, kemudian Mekah ke Madinah itu yang kedua. Kemudian sampai juga bagaimana Nabi Sallam itu kemudian dirancang untuk dibunuh. Ketika sehingga Nabi, saya berkemas bagaimana ketika mereka mengepung rumah Nabi saat Nabi akan hijrah di malam hari. Kemudian Nabi diantara yaitu demi tersampainya hidayah, bagaimana Nabi siap mengorbankan semua hartanya, siap mengorbankan fasilitas yang beliau miliki. Khadijah radhiyallahu anha hartanya melimpah ruah saat menikah dengan Nabi, dan kemudian harta Khadijah betul-betul dijadikan sebagai wasilah untuk melunakkan hati manusia dengan dakwah yang disampaikan ini saat di Mekah. Dan ketika Rasulullah SAW juga beliau ingin menaklukkan hatinya manusia dengan barang-barang ghanimah dan semisalnya, berapa banyak manusia yang mereka diberi oleh Nabi ini harta yang sekian banyak, 100 unta, 200 unta, ada kambing antara 2 lembah, sehingga betul-betul mereka merasa yaitu Nabi sosok yang tidak pernah khawatir miskin dengan pemberiannya itu. Ini demi sampainya hidayah kepada manusia. Sebagaimana Nabi juga ketika dakwah ke Taif, bagaimana Nabi betul-betul diperlakukan dengan sangat keji oleh orang Taif. Ketika telah putus harapan di Mekah, Nabi pergi ke Taif dan rangka menawarkan yaitu agama ini, menawarkan Islam yang harapannya adalah ketika orang-orang Mekah mereka tidak menerimanya atau sudah kecil kemungkinan menerimanya, berharap Taif mereka akan menjadi pembela dan penerima dakwah Nabi. Ternyata mereka bersepakat untuk mengusir Nabi, dan maka Nabi diusir dengan cara yang keji. Nabi dilempar-lempar, diperengkulang sampai berdarah-darah, sampai bahkan Nabi pun kemudian ditawari oleh yaitu malaikat agar kalau mau gunung itu akan diangkat kemudian akan di dibelekkan kepada kaum Taif supaya mereka hancur binasa. Tapi bahkan harapan Nabi tidak demikian wahai malaikat, bal arju ayukhrijallah min aslabihim mayyabutullaha wala yusriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku berharap seandainya nanti dari tulang sulbi mereka itu keluar generasi yang mereka hanya menyembah kepada Allah semata dan yaitu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini tentu sebuah kemuliaan akhlak yang sangat luar biasa. Sampai ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke Mekah, situ itu menguasai kota Mekah. Kalau Nabi pendendam, maka leher Quraisy sudah mungkin bergelimangan setiap hari, dipenggal oleh Al-Gujo. Tetapi Nabi SAW bahkan mengatakan kepada mereka, idhabu wa antum tulaqa, silakan kalian pergi, karena semuanya bebas. Silakan kalian pergi, semuanya kalian bebas, tidak terbebani lagi. Ini adalah sikap kepemaafan Rasulullah SAW. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat itu luar biasa. Dan ini semuanya dilakukan Nabi semata-mata demi manusia agar mereka mencintai kepada hidayah, agar manusia mendapatkan hidayah Allah SWT. Sehingga kasih sayang Nabi benar-benar sangat luar biasa. Harisun alaikum. Nabi sangat semangat. Nabi sangat haris. Nabi benar-benar sangat ingin sekali seandainya manusia itu benar mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Maka apabila Anda ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, bersemangatlah Anda untuk menyebarkan kebaikan itu dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Di rumah Anda, di masyarakat Anda, di perjalanan, ketika mukim, ketika safar. Ini semuanya kalau Anda memiliki semangat, ketika kita memiliki semangat menyebarkan kebaikan, insyaAllah ini akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, anushu lil ibadi hala mu'asyaratihim wa muhalatatihim bisyakhlihim bil khair wa sarfihim anishar. Anushu lil ibad, memberikan nasihat kepada para hamba saat bergaul dengan mereka, saat bercampur dengan mereka, dengan menyibukkan mereka kepada kebaikan dan bagaimana memalingkan mereka dari berbagai macam keburukan. An-nushu, nasihat, memberikan nasihat kepada manusia bagaimana betul-betul memiliki keinginan yang kuat agar orang-orang itu mereka mendapatkan kebaikan, agar mereka itu mendapatkan kebaikan dan agar mereka itu terhindar dari keburukan. Dia nasihati untuk kebaikan seseorang, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan orang dia nasihati. Maka Nabi menyebutkan kalimat yang menjelaskan tentang kaidah besar kita dalam hidup bersama dengan manusia. Nabi katakan, ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Ad-din ada memiliki dua makna, dia memiliki makna diantaranya al-jaza, balasan, sehingga dia dikatakan yaumuddin, hari pembalasan, hari ketika nanti manusia berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Yaumuddin. Kemudian ad-din dalam itu ini syariat, agama, tuntunan hidup. Inna dina indallal islam. Ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Apa arti maksudnya itu? Nasihat. Sampai para sahabat pun tanya, Rasulullah, liman, untuk siapa ya Nabi? Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Diulang lebih 3 kali. Apa itu nasihat? An-nasihat ada an-nushu, hulus. Nasihat artinya bersikap bening, bersikap murni, bening, jernih. Liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah nasihat itu? Lillah, wali kitabi, wali nabi, wali kitabi, wali nabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk awamnya kaum muslimin. Nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk rasulnya, bagaimana ini? Ini nasihat dengan makna, ya ini bersikap tepat. Mendekatkan yang berjauhan sehingga mendekat. Bersikap tepat kepada Allah SWT, intinya adalah bagaimana mewujudkan penghambaan yang penuh dengan pengagungan kepada Allah, mewujudkan tauhid yang murni, itulah nasihat kepada Allah Ta'ala. Itulah nasihat kepada Allah SWT. Nasihat kepada, ya ini kitab Allah Ta'ala. Itu dengan cara mengimani kitab Allah Ta'ala, mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ini adalah bersikap murni kepada Allah, bersikap tulus kepada kitab Allah Ta'ala. Demikianlah kepada Rasulullah SAW, mengimani kerasulan beliau, kemudian mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, menjalani syariatnya dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah sikap itu tulus, murni, bening kepada Nabi yang mulia SAW. Kepada a'immatul muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin bersikap yang benar kepada pemimpin. Menjaga baiatnya, ketaatannya, kemudian tidak memprovokasi orang untuk benci pada pemimpin, kemudian mendoakan kebaikan bagi pemimpin, menasihati pemimpin ketika mereka tergelincir dengan nasihat yang dengan cara yang benar, sehingga menginginkan kebaikan. Nah, nasihat inilah yang dimaksudkan dengan itu iradatul khair lil mansuh. An-nasihah yaitu iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Kalau Anda ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, itu artinya Anda punya kehendak baik untuk pemimpin Anda, sehingga Anda bagaimana mencurahkan dan mengerahkan segala macam cara agar pemimpin Anda itu baik. Bukan untuk menggulingkan penguasa, bukan untuk merebut kekuasaannya, tapi bagaimana Anda menginginkan kebaikan bagi penguasa, sehingga Anda akan lakukan cara-cara yang terbaik untuk penguasa itu mendapatkan kebaikan. Baik bertambah kebaikannya ketika dia adil, baik kemudian kembali kepada kebaikan ketika dia berbuat tidak adil, sehingga betul-betul menginginkan kebaikan bagi penguasa Anda. Oleh karena itulah para ulama ketika bermuamalah dengan pemimpin seperti ini, ketika penasihat-penasihat para pemimpin, para ulama, para qurra, para ahlul Quran, mereka tidak menjadi ulama-ulama penjilat. Bukan menjadi ulama-ulama penjilat yang mereka hanya mengharapkan harta dan fasilitas kekuasaan dari sang khalifah. Tapi betul menjadi penasihat yang meluruskan penguasa, yang menuntun penguasa, yang memberikan nasihat, yang membuat mereka itu semakin bisa teguh dan baik di jalan agamanya. Ini adalah ulama yang memberikan nasihat dan bersikap yang benar kepada penguasa. Sebagai rakyat dia mendengarkan, dia mentaatinya, dia menyimak. Ini adalah sikap yang tulus, sikap yang benar. Kemudian kepada awamnya kaum muslimin, para kita semuanya, di antara kita, ini iradatul khair lil mansuh. Kehendak baik untuk orang yang kita nasihati. Kehendak baik untuk orang yang kita nasihati. Bagaimana kita betul-betul mencurahkan keinginan baik kepada kaum muslimin, sehingga kita mengajari, kita mengingatkan, kita menjelaskan, kita menuntun, kita yaitu meluruskan yang salah dan berbuat yang demi kemanfaatan umat, kemanfaatan kaum muslimin. Ini namanya betul-betul memiliki nasihat, iradatul khair lil mansuh, kehendak baik untuk orang yang kita yaitu nasihati. Agama itu nasihat. Agama itu mengarahkan kita untuk betul-betul senantiasa menginginkan kebaikan bagi orang lain, sehingga bagaimana kita memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ketika kita lihat di samping kita ada kesalahan, kita ingatkan, kita luruskan, agar kita angkat dia, dia terjatuh dalam kesalahan dan tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Ini adalah kehendak baik. Atau menasihati, mengajarkan, dia punya kesempatan banyak berbaik, dia enggak berbuat baik, dia tunjukkan ilmu kebaikan ini agar dia tergerak berbuat baik. Ini namanya dia memiliki semangat untuk melakukan, menyebarkan kebaikan. Wala yakunul insan miftahan lil khair illa idza kana fi kulli majlis min majalisi harisan ala nasril khair. Dan seseorang tidak akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan kecuali apabila di setiap majlis, dari berbagai macam majlis, dia memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan. Sehingga dimanapun kita bermajlis dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita bermajlis, ini bagaimana dia selalu berusaha memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan, sehingga tidak membiarkan kemungkaran, tidak kemudian dia diam dari tersebarnya kebaikan, tidak berbuat. Orang yang mereka memiliki semangat menyebarkan kebaikan akan berbuat. Bagaimana kebaikan itu tersebar di tengah-tengah manusia dengan apa yang bisa dia lakukan, dengan apa yang bisa dilakukan, sehingga betul-betul kebaikan tersebar. Kalau dia memiliki semangat seperti ini, maka kebaikan itu betul akan banyak terbuka dimanapun dan di kapanpun. Walihada yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala fi makna qawli taala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan ada tentang makna firman Allah taala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah yang telah menjadikan aku mubarak, jiwa yang diberkahi. Barakah itu kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, wa numu yaitu tumbuhnya kebaikan, sehingga betul barakah kebaikannya, ada kebaikan, banyak kebaikan dan tumbuh terus kebaikannya itu. Dikatakan orang yang ini hartanya barakah, artinya hartanya itu betul-betul menghasilkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Umurnya barakah, betul-betul waktunya, umurnya itu digunakan untuk hal yang menghasilkan kebaikan. Kemudian dikatakan ilmunya barakah, ilmu itu masya Allah diajarkan, diamalkan orang, disebarkan orang, sehingga betul-betul dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari ilmu tersebut. Ini adalah yaitu keberkahan. Ini ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam. Allah yang telah menjadikan aku ini mubarakan, diberkahi aina makuntu, dimanapun aku berada. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, apa itu mubarakan aina kuntu itu? Ai mualliman lil khair, da'iyan ilallah, mudzakiran bi, muraghiban fi ta'ati, fahadha min barakatir rajul, wa man khala min hadha faqad khala min al barakah, wa muhiqat barakatu liqa'i wal ijtima'i wa wajidu abi. Maksudnya mubarakan aina kuntu adalah mualliman lil khairi. Dia menjadi guru-guru kebaikan, mengajarkan kebaikan, diajarkan kebaikan, diajarkan ilmu, dia sebarkan ilmu, dia betul-betul mengajarkan, mengasih tahu orang tentang kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dia ingin berbuat baik, sehingga orang itu selantiasa mendapatkan kebaikan dari dia. Entah kebaikan harta, entah kebaikan ilmu, entah kebaikan nasihat, entah kebaikan perlakuan, entah kebaikan, intinya orang mendapatkan kebaikan. Sehingga betul-betul orang merasa betul-betul selalu saja ketemu dengan orang itu mendapatkan kebaikan. Ada aja kebaikan yang dia lakukan, yang dia berikan. Maka kita mesti bagaimana berusaha seperti itu. Menyaji itu menjadikan diri yang berbuat baik, melakukan kebaikan, kemanfaatan, yang orang lain merasa mendapatkan keuntungan dengan keberadaan dirinya tersebut. Dengan apapun yang bisa dia lakukan, tidak mesti dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan pencerahan, bisa dengan nasihat, bisa dengan segala macam. Betul-betul intinya ingin menyebarkan kebaikan. Bagaimana orang itu juga mendapatkan kebaikan seperti yang Anda rasakan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengungkapkan dengan ungkapan yang maknanya adalah, saya sangat ingin sekali setiap aku mendapatkan kefahaman ilmu itu, lalu orang mendapatkan seperti yang aku dapatkan. Sehingga beliau ingin mengajarkan semua orang. Ada semangat mengajarkannya itu. Sehingga bagaimana orang harus tahu seperti yang dia tahu. Orang bisa merasakan seperti yang dia rasakan. Sehingga ini ada betul-betul ingin berbuat baik sama orang lain. Dan tentu semangat ini akan tumbuh apabila didasarkan dengan dia memiliki kecintaan kepada saudaranya. Memiliki kecintaan kepada, yaitu saudaranya kaum muslimin. Sehingga dia ingin orang lain seperti mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Dia ingin sekali orang lain itu, dia merasakan apa yang dia rasakan. Memahami seperti yang dia fahami. Maka dia, yaitu terus lakukan kebaikan-kebaikan. Mu'alliman lil khair, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Da'iyan ilallah, dia mengajak manusia terus ke jalan Allah Ta'ala. Dia bagaimana terus mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Karena ke jalan Allah Ta'ala semuanya kebaikan. Maka dia ajarkan kebaikan. Dia ajak manusia melakukan kebaikan. Mengajak sholat jamaah, mengajak berinfak, mengajak bersedekah, mengajak berbuat baik. Mengajak untuk menebarkan manfaat bagi kaum muslimin. Mudzakiran bi, bagaimana dia senantiasa memperingatkan. Itu menyampaikan peringatan, memperingatkan agar manusia kembali ke jalan Allah Ta'ala. Murakhiban fi ta'ati, memberikan motivasi agar manusia itu dia senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Membangkitkan motivasi agar manusia betul-betul mereka yaitu mentaati Allah Ta'ala. Fahadha min barakati rajul, ini adalah keberkahan seorang. Mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah, mengingatkan manusia yang lupa, memotivasi agar manusia mentaati Allah SWT, ini keberkahan seorang. Wa man khala min hadha, kalau dia itu hidupnya kosong dari ini, enggak pernah mengajarkan kebaikan, enggak pernah mengajak manusia ke jalan Allah, enggak pernah peringatkan manusia dari kelalaian, tidak pernah menyemangati manusia untuk taat kepada Allah, tidak pernah memberikan motivasi untuk manusia taat kepada Allah Ta'ala, maka orang seperti ini dia telah kehilangan keberkahan. Faqad khala minal barakah, maka dia telah kehilangan keberkahan, telah kosong dari keberkahan hidupnya itu. Wa muhiqat barakatul liqa'i wal ijtima'i bi bal ijtima'i bi, dan akan terhapus keberkahan bertemu dengan dia, berkumpul dengan dia itu akan, ya ini kehilangan keberkahan, enggak ada keberkahannya. Sehingga keberkahan itu ini ketika dia mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah, mengingatkan manusia, memotivasi untuk taat dan seterusnya, ini adalah menunjukkan dia betul-betul ya ini memiliki semangat Untuk menyebarkan kebaikan. Waqad marra fi hadits al-mutaqaddim qalu ini qaulu Nabi sallam, dan telah berlalu ini hadis Nabi sallam yang bunyinya khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian itu orang yang diharapkan kebaikannya dan ini aman dari yaitu keburukannya. Sehingga setiap orang ketemu dia itu ada harapan kebaikan. Sehingga senantiasa orang punya harapan kebaikan. Menunjukkan tentang orang itu baik. Orang itu baik. Sehingga senantiasa orang berharap kebaikan dengan orang tersebut. Dan dia merasa aman. Tidak khawatir tentang keburukannya itu. Dia merasa aman. Dari keburukan-keburukan yang akan muncul di orang tersebut. Kemudian kita lanjut pada bab berikutnya. Yaitu abwaabul khair mutatabaatun. Pintu-pintu kebaikan itu berkesinambungan. Yaitu pintu kebaikan itu akan ini berkesinambungan, bertautan. Beliau mengatakan di sini, inna bawabal khair mutatabaatun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu berkesinambungan, sebertautan. Man futiha lahu minha babun tafattahat lahu abwab. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Orang yang dibukakan Allah yaitu sebuah kebaikan, man futika lahu min hababun, barang siapa yang dibukakan Allah sebuah pintu kebaikan, akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Wa hadza min nikmatillah, dan ini termasuk di antara kenikmatan Allah SWT. Satu kebaikan Anda lakukan, maka ini akan membukakan pintu kebaikan yang lain. Maka pintu kebaikan yang lainnya. Ibaratnya orang melakukan satu kebaikan, nanti merentet, dia lalu melakukan kebaikan yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi, manak-manak terus kebaikannya itu, sehingga terus berkesinambungan kebaikan yang lainnya, dia akan ambil semuanya. Tadi pengennya itu sih hanya mau beli yang ini, tapi terus kemudian belinya, beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat, beli yang keempat. Ini keinginan berikutnya membeli kebaikan-kebaikan yang lainnya, memberikan yang lainnya lagi. Orang yang dibukakan Allah satu pintu kebaikan, dia akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya lagi. Wa hadhi min ni'matillah. Ini termasuk di antara nikmat Allah Ta'ala. Wa ahlul ilmi yaqul. Para ulama ahlul ilmi mengatakan, yaqulun, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Kebaikan itu akan mengajak saudara-saudara kebaikannya yang lain lagi. Ya, ini menyeru kebaikan-kebaikan yang ada itu. Sehingga begitu satu kebaikan Anda lakukan, akan ini akan terkumpul atau akan dilakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Faidan syaraha sadruk libabin min abwabil khair. Kalau hati Anda itu terbuka sebuah pintu kebaikan dari pintu-pintu kebaikan yang ada itu, wa aqbal ta'alik, dan Anda pun ambil kesempatan kebaikan itu, fadhi min ni'matillahi 'alaik. Ini semua merupakan kenikmatan Allah kepada Anda. Sehingga kalau Anda dibukakan sebuah pintu kebaikan, ambil itu. Ada kesempatan, ada kemampuan, ambil segera. Itu nanti akan membukakan Anda pintu kebaikan yang banyak, yang lainnya lagi. Sehingga Anda akan terus ini disibukkan dengan kebaikan. Itu yang maksudkan kebaikan bersambung-sambung terus. Kebaikan bertautan-bertautan terus. Sehingga Anda akan terus disibukkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Li'annal hasanah tatunadil hasanah. Sungguhnya kebaikan itu akan memanggil kebaikan yang lainnya lagi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah itu balasan kebaikan-kebaikan yang lain lagi? Tadinya sih pengen sekedar coba-coba memanya dengarkan kajian Ustaz Fulan. Setelah mendengarkan, terbuka lagi kebaikan berikutnya lagi, pengen beli bukunya, kunan pengen ngasih orang lain, pengen lalu mengajak orang lain, pengen terus kebaikan itu bertambah, akan bertautan-bertautan terus, sehingga Anda menjadi orang yang kebaikannya berlipat-lipat terus atau berkesinambungan terus. Sehingga kebaikan itu akan berkesinambungan. Maka ketika Anda dibukakan pintu kebaikan, satu pintu kebaikan, maka segera ambil. Kemudian itu nanti akan membukakan, mentautkan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi? Maka beliau katakan, wa idza wajadta min nafsik ikbalan wa nashatan ala babin min abwabil khair. Kalau Anda mendapatkan diri Anda itu ada semangat, ini ada istilahnya itu ada ngeh dan ada semangat terhadap sebuah pintu kebaikan, dari pintu-pintu kebaikan yang banyak itu, fahnam wa fahnimhu, ambil itu kesempatan itu, ambil keuntungannya, ambil kesempatan itu, jangan disia-siakan. Qabla antuhala bainaka wa bainahu, sebelum Anda terhalang antara Anda dengan kebaikan itu. Enggak segera diambil, pergi sudah. Akhirnya tertutup pintu kebaikan buat Anda. Dan tertutup pula pintu kebaikan yang lainnya lagi. Tadi ada kebaikan, kesempatan enggak segera diambil, sudah tertutup. Tertutup. Sehingga Anda pun semakin tertutup dari pintu kebaikan yang ada. Ketika ada kebaikan, kemudian Anda punya ngeh, Anda punya kerentek, Anda punya semangat, segera tunaikan. Segera sambut kebaikan itu, ambil kesempatan itu, ambil keuntungan itu, agar Anda dibukakan pintu kebaikan yang lain lagi. Kalau enggak, Anda nanti akan terhalang dan tertutup dari pintu kebaikan. Fa innaka in walajta babal khair wa dakhaltahu walau kana amran yasiran. Karena sungguhnya seandainya yang kau mendapatkan sebuah pintu kebaikan, lalu Anda masuki, walaupun itu perkara Anda sangka sangat remeh, sangat kecil. Dia Anda sangka sangat kecil nilainya itu. Fasatajidu anna hadzal qalil al-yasir yad'u ghairahu wa yufattihu laka abwaban ukhra. Sesuatu yang Anda anggap kecil dan remeh itu, dia itu bisa mengundang kebaikan yang lainnya. Yang banyak, yang lebih besar, pintu-pintu kebaikan yang lain yang sebesar. Contoh umpamanya orang makan kecil menemukan dompet itu, kemudian dia ambil, dia kembalikan. Itu suatu yang ringan boleh jadi. Tapi ternyata dari yang ringan, yang kecil remeh seperti itu, Itu kalau Anda, kalau dia ambil itu mungkin ada dompetnya isi uang berapa, itu dia kembalikan. Ternyata boleh jadi dengan wasilah mengembalikan dompet itu, orang yang punya dompet ini bos besar, pengen memberikan sesuatu yang sangat besar buat Anda, sehingga dengan yang kecil mengundang kebaikan, keuntungan yang besar. Itu kurang lebihnya seperti itu diantaranya itu. Ah, kebaikan begitu. Boleh jadi kebaikan yang remeh, yang kebaikan yang remeh, itu akan membuat Anda itu mendapatkan keuntungan besar. Anda ada orang buta, ibaratnya dituntun mau wudu, dituntun mau kemudian memasukkan uang, dituntun ibaratnya begitu. Tahu-tahu ternyata orang buta ini orang kaya, lalu Anda itu mendapatkan uang banyak dari orang tersebut. Enggak disangka-sangka, intinya kebaikan bukan kebaikan yang lainnya lagi, memberikan keuntungan yang lainnya lagi. Ini sekedar yaitu contoh-contoh aja. Dan tentu yang lebih tahu adalah Allah SWT tentang kebaikan apa yang akan Allah bukakan bagi orang mereka melakukan kebaikan yang Allah bukakan. Sebagaimana juga wasayyi'atu wal iyadu billah aidan tunadi sayyi'ah. Keburukan itu dan kita berlindung kepada Allah darinya juga mengundang keburukan-keburukan yang lainnya. Satu keburukan Anda tunikan akan mengundang keburukan yang lainnya. Lakukan ini juga ya. Yang lainnya daftar untuk dilakukan ibaratnya itu. Dia melakukan mengambil satu kebaikan, teman-teman keburukan itu semuanya datang. Ini datang berdatangan untuk juga dilakukan seperti keburukan yang itu dilakukan. Tsummakana akibatal ladzina asa'u su'a. Kemudian akibat orang berbuat buruk adalah keburukan juga. Kemudian wa minal ahadith al-waridah fi hadzal makna. Dan di antara hadis yang diriwayatkan dan menjelaskan dalam makna ini, itu keburukan atau kebaikan akan membukakan pintu kebaikan yang lainnya. Maja'ani Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin aw silatin ila zadallahu ta'ala biya kasrah." Tidaklah Allah membukakan bagi seorang pintu pemberian sedekah atau silaturahim, menyambung silaturahim, kecuali Allah akan tambahkan kepadanya itu ini hal yang banyak. Ini Allah akan berikan, bukakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wali hadza yambagi 'alal insani ayyakhnama nashata wa ikbala nafsihi wa nafsula ikbalun wa idbarun id aqbalat 'ala babi min abwabil khair. It akbalta ala babin min abwabil khair udkhul walau kana qalilan lianna hadzal khair al qalil yajurruka ila khairin akhar wa kadza tataraqqa fi abwabil khair wa tadarraja fi manazilihi khutwatan khutwatan. Oleh karena itulah selayaknya seorang yang Allah, yang dia mendapatkan kesempatan, yang dia itu ada semangat melakukan sebuah, yang jiwanya sedang semangat, ada ngeh, ada kerentak melakukan sebuah kebaikan, yaitu ketahuilah nafsu itu ikbalun wa idbarun. Nafsu itu yaitu menerima dan menolak, atau itu menyambut dan membelakangi. Kalau ternyata kamu sedang ada ngeh dengan sebuah pintu kebaikan, masuki, walaupun itu kecil atau walaupun itu sesuatu yang remeh. Karena sungguhnya kebaikan yang ringan ini akan bisa menuntun Anda kepada kebaikan-kebaikan lain yang boleh jadi lebih besar. Demikianlah masalah pintu kebaikan. Dia akan secara ini tadarut, akan berurutan atau tahap demi tahap akan menuntun Anda menuju kepada langkah demi langkah kebaikan yang lainnya, sehingga kebaikan yang lainnya itu bisa Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya. Anda akan disibukkan dengan kebaikan-kebaikan tersebut sehingga pintu kebaikan terbuka, terbuka, terbuka. Ibaratnya orang kalau sudah mulai usaha, dibukakan, ya buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Ada wacana-wacana baru yang tadinya semuanya tertutup, kemudian mulai terbuka, oh cari ini di sini, cari ini di sini, oh, cari barang begini, begini, ada masalah begini, bagaimana dia, terus begitu. Intinya ada dibukakan, dibukakan, dibukakan, sehingga dia pun menjadi terbuka, ini banyaknya, ini keuntungan yang bisa dapatkan. Wa iyyaka antuhru'a antahruma nafsak min khairin. Allah kana qalilan, dan hindarkan diri Anda dari terhalang dari sebuah kebaikan walaupun kecil. Sehingga yang sampai Anda terhalang kebaikan walaupun kecil. Sehingga yang kecil ini ambil kesempatannya yang akan bisa menuntun Anda kepada ini kebaikan. Demikian pula li'annahu qad yuhalu bainaka wa bainihi wa bainahu, karena sungguhnya terkadang kalau Anda tidak mengambil kesempatan yang Anda anggap kecil tadi itu, Anda akan terhalang dari kebaikan yang lainnya lagi juga. Yaqulullahu bainal mar'i wa qalbi, Allah akan menghalangi antara seorang dengan hatinya sehingga dia enggak punya kerentek untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Maka fakhnam alkhair alqalil yajurruka ila khairin katsirin, maka ambil kesempatan keuntungan dalam kebaikan yang walaupun kecil nilainya itu ramai kecil, karena ini akan bisa menuntun Anda kepada kebaikan yang banyak. Ini bab yang kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dua masalah, yang pertama, kalau Anda ingin menjadi kunci kebaikan adalah Anda punya semangat untuk menyebarkan kebaikan di mana saja Anda berada. Maka jadilah orang yang senantiasa berbuat baik dan ingin melakukan kebaikan dengan harta Anda, dengan nasihat Anda, dengan perbuatan Anda. Itulah akan betul-betul menjadikan Anda membukakan pintu kebaikan. Yang kedua, itu hendaklah Anda fahami sifat kebaikan itu, yaitu bersinambung. Ini bersinambung akan membukakan kebaikan yang lainnya lagi, mengundang kebaikan yang lainnya lagi. Sehingga jangan pernah remehkan kesempatan berbuat baik walaupun kecil. Ada kesempatan, ambil. Mudah-mudahan yang kecil ini akan mengantarkan Anda untuk membawa kepada kebaikan banyak yang lainnya lagi. Demikian Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika menikah siri, apakah sah? Sedangkan kedua orang tua dari pihak perempuan tidak mengetahui hal tersebut. Mohon penyampaiannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siri dalam pengertian tanpa wali enggak sah. Siri dalam pengertian tanpa wali perempuan maka tidak sah. La nikaha illa biwaliin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini wali perempuan, ada wajib pada wali-walinya. Adapun kalau siri dalam pengertian tidak tercatat di KUA, ada wali, ada saksi, maka pernikahan ini adalah sah. Kalau siri dalam pengertian tidak tercatat terang-terangan di KUA sehingga tidak mendapatkan buku nikah, pernikahan tetap sah, tapi nanti banyak masalah kendala yang dihadapi ketika berkaitan dengan administrasi sebagai penduduk suatu negara. Tapi kalau siri dalam pengertian tidak ada wali, maka tidak sah perkawinan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas dari Jember, Jawa Timur. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana jika istri susah untuk diajak sholat Ustaz? Apakah nanti seorang suami harus mempertanggungjawabkan Ustaz, padahal suami selalu nyuruh untuk sholat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda sebagai suami senantiasa seperti Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, selalu mengajak, dan kemudian istri Anda membangkang, tidak pernah mau, maka Anda insyaAllah terlepas dari kewajiban, karena Anda telah menunaikan kewajiban, yaitu mengajak keluarga untuk berbuat baik, dan kemudian ternyata dia tetap tidak berbuat baik. Maka Anda telah melakukan semuanya ini, amanah Anda sebagai tanggung jawab, sebagai seorang suami. Kecuali kalau Anda, yaitu membiarkan istri melakukan kemungkaran, tidak sholat, tidak menutup aurat, dibiarkan, malah ridho dan didukung, itu adalah Anda menjadi dayus, yaitu Anda menjadi dayus, orang membiarkan keluarganya melakukan keburukan. Tapi kalau Anda telah lakukan kewajiban sebagai suami, mengingatkan, mendidik, mengarahkan, mengajak, dan seterusnya itu, dan ternyata belum, maka jangan putus asa untuk terus melakukannya dengan cara terbaik, dengan cara lebih memuaskan keluarga, tanggung jawabnya, mudah-mudahan dengan begitu Allah akan melunakkan untuk yaitu bersama-sama dalam kebaikan. Wallahualam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Jika satu kebaikan kita lakukan, maka akan terbuka pintu kebaikan lainnya. Nah, kalau saya izinkan suami saya berpoligami, apakah akan terjadi poligami berikutnya? Wallahualam, tergantung itu niatnya bagaimana. Kalau istri niatnya karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian kebaikan juga belum tentu ke poligami berikutnya. Ya kalau poligami berikutnya itu membuat Anda lebih mulia, sehingga semakin baik, ya boleh jadi. Wallahualam bissawab. Yang jelas kebaikan itu bukan sekedar itu-itu aja. Kebaikan banyak yang lainnya itu. Intinya Anda semakin mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga, Anda semakin kecukupan, semakin baik. Ya, untuk membolehkan tidak membolehkan itu urusan pribadi Anda, dalam pengertian apakah Anda membolehkannya ikhlas karena Allah SWT atau karena yang lain-lainnya, Allah lebih tahu. Yang jelas mengizinkan suami berpoligami dalam rangka untuk ini kebaikan, dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan, dalam rangka untuk Anda betul-betul juga menambah kebaikan, itulah kebaikan. Yang penting suaminya setelah poligami tambah baik juga. Tambah baik yaitu tambah baik dengan keluarga, bisa memimpin, bisa mengatur, bisa mengembangkan kebaikan berikutnya dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, afwan izin bertanya. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih suka melakukan maksiat? Ya, pertama Anda lakukan pendekatan pada dia. Anda nasihati empat mata, kemudian Anda sampaikan dengan tulus. Kemudian ya Anda ini berusaha untuk bicara hati-hati ke hati. Mudah-mudahan dia termotivasi, tertarhib dan tertarhib, mendapatkan motivasi, mendapatkan peringatan, dan Anda dan teman Anda bisa ya ini meninggalkannya. Intinya dilakukan pendekatan, dinasihati empat mata, kemudian dengan mukadimah yang baik. Bagaimana melakukan itu supaya nasihat Anda didengar oleh dia itu. Intinya ada upaya untuk menasihatinya itu dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara yang lebih tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan manfaat. Demikian sekalian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.